dalam materi, kita dahulukan yang dalam materi ya. Pertanyaan dari akhwat, apa hukumnya bagi wanita yang minta cerai pada suami karena mau kawin lagi tanpa memperhitungkan masa iddahnya? Wah, apa hukumnya bagi wanita yang minta cerai pada suami? Kalau wanita minta cerai pada suami, ini namanya khulu ya. Dia minta khulu, minta dibatalkan nikahnya ya. Dan yang seperti ini ada hukum-hukumnya ya, kewajiban mengembalikan apa yang telah didapatkan dari suaminya ya, dari sadaq, dari mahar ya. Lain lagi kalau dia sifatnya ila ya, yaitu ila, laki-laki yang bersumpah tidak akan mendatangi istrinya ya, maka yang seperti ini dari pihak suami. Adapun jika istri mengajukan, istilah kita sekarang gugat cerai, yang dia sirahnya para artis ya, gugat cerai ya, minta cerai, maka hukum yang seperti ini jika dalam Islam terjadi, maka sang wanita harus mengembalikan ya apa yang di apa telah diberikan oleh suami dari mahar ya. Atau ada lagi hukum yang lain, yaitu iwat, yaitu dia mengganti jatuhnya cerai itu dengan sesuatu yang meridhakan suaminya itu. Dan ada ancaman yang besar dari Nabi, wanita yang mansa'ala talaqan min ghairi ma ba'sin, barang siapa wanita yang minta cerai tanpa alasan yang benar, maka diharamkan baginya bau surga. Ini ancaman bagi wanita ya, karena itu perkara yang tidak mudah tentang masalah cerai. Dan ya, jika suami minta musyawarah kepada seseorang, maka orang yang diminta musyawarah, jawaban yang harus dia berikan pertama kali dan itu sesuai dengan hikmah adalah apa? Peganglah tetap istrimu, jangan ceraikan. Padahal hak cerai di tangan siapa? Suami. Apalagi jika istri yang minta pendapat, bagaimana kira-kira saya boleh minta cerai sama suami saya atau tidak? Ya kan? Itu didapatkan kepada ayat dalam surah Az-Zab ya, ketika Allah berfirman tentang kisah Zaid ibn Harithah, yang dia adalah budak yang dimerdekakan oleh Nabi, yang kemudian diangkat sebagai anak oleh Nabi, diadopsi. Pakai hukum Islam dihapuskannya adopsi, maka kemudian Nabi SAW ketahut Zaid menikah dengan siapa? Zainab binti Jahsyin, yang dia adalah putri dari paman Nabi sendiri. Nah, ketika ada kejadian antara Zaid dengan Zainab, Zaid datang kepada Nabi minta nasihat. Ya, maka Nabi mengatakan amsik alaika zaujat, tetaplah engkau pegang istrimu dan jangan diceraikan. Wattaqillah, bertakwalah kepada Allah. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'd diketahui menjelaskan faedah dari ayat ini, hikmah dan mutiara dari ayat ini. Beliau mengatakan di antara faedah ayat ini bahwa seorang penasihat perkawinan yang dimintai menasihati suatu perkawinan, bagaimanapun kejadian dalam rumah tangga tersebut, jawaban pertama dia adalah apa? Jangan cerai istrinya. Kesalahpahaman bisa disatukan, ya kan? Ya, satu suku yang berperang mungkin sama kan enggak? Mungkin, ya kan? Mungkin. Sedangkan Yahudi dan orang Palestina bisa didamaikan, ya? Asal modalnya, ya kan begitu? Ya, apalagi suami istri yang masing-masing punya kenangan masa indah, ya kan? Mungkin untuk didamaikan. Ya, asalkan ada usaha untuk in yuridu islah yuwaffiqullahu bainahuma. Allah akan damaikan antara mereka berdua. Jadi kalau begitu, ya, kita ingatkan tentang masalah ini, ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, kalau terjadi dan dikabulkan dan itu diangkat kepada hakim masalah itu, gugat cerai tadi. Nah, pertanyaannya katanya dia minta cerai dari suaminya karena mau kawin lagi. Ya, mungkin ada kaset lama ya, atau ada perkara yang lain ya. Kemudian dia tanpa memperhitungkan masa iddah, maka ini tentunya wanita yang tidak taat dan wanita yang keluar dari syariat. Dia harus memperhitungkan masa iddah. Itu apa? Berapa masa idahnya? Ya, dilihat dulu. Jika dia dalam keadaan hamil dari suaminya yang sekarang, maka telah melahirkan. Ya. Jika dia bunuh suaminya karena tidak dicerai-ceraikan, maka berapa? 14 hari, tidak, ini lain ya. Ini lain, ada hukumnya, ya. Karena berarti dia membunuh hanya untuk mempercepat, ya. Seorang anak jika membunuh ayahnya agar dapat warisan, maka dalam hukum syar'i sang anak tidak mendapatkan warisan meskipun sepeser. Itu hukum syar'i. Ya. Kalau dalam hukum positif kita tidak dapat ya. Sehingga ya masuk bui berapa tahun tidak apa-apa. Yang penting ayahnya miliarder. Gitu kira-kira. Ya. Kalau dalam hukum Islam tidak. Sepeser pun tidak dapat. Ya. Ya. Mana ta'ajjala fi syai'in uqiba bihi al-mani. Barang siapa bersegera akan suatu perkara, dia warisan cepat-cepat, dia bunuh bapaknya supaya dapat warisan cepat-cepat, dihukumkan dengan apa? Diharamkan dan dapat warisan. Ya. Jadi kalau begitu, perkara ini tidak benar ya. Perkara tadi tidak memperuntukkan masa itu tidak benar. Ya. Jadi ini perbuatan maksiat dan diwajibkan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan yang lain, apa hukumnya minum obat pelancar haid dan pencegah kehamilan? Kayaknya sudah kita bahas mungkin ini belum. Obat pelancar haid boleh tidak jadi masalah, ya. Tinggal lihat, pertimbangkan dampaknya terhadap kesehatan bagi sang wanita. Tentunya dengan konsultasi dokter yang berpengalaman dalam hal ini dan amanah. Demikian pula obat pencegah kehamilan, ya. Tentang masalah pencegahan kehamilan sendiri, KB dan sebagainya akan dibahas pada akhir kitab. Ya, adapun meminum obat pencegah kehamilan, meminum obatnya, maka mungkin dibahas di akhir pembahasan. Intinya bahwa dilihat dulu sebab alasan dia melakukan pencegahan kehamilan, kemudian bahwa mencegah kehamilan ini juga dilihat dampak dari obat yang diminumnya terhadap kesehatan. Maka dicari yang paling kurang resiko kesehatannya, ya, bagi si ibu, bagi si wanita, dan dilihat alasan penggunaan obat tersebut. Akan ada nanti rinciannya pada akhir kitab. Kemudian berikutnya, apakah boleh menolak lamaran dengan alasan belum siap bagi seorang wanita? Belum siap, menolak lamaran dengan alasan belum siap. Boleh. Boleh, ya. Bahkan mungkin seorang wanita menolak lamaran karena alasan bahwa belum mood, ya, belum lapang, belum lagi senang, boleh saja. Alasan menolak lamaran boleh saja, apapun alasannya, ya. Cuma permasalahannya adalah bahwa keterangan dari Nabi yang menunjukkan kepada kita bahwa idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu, jika datang kepada wali seorang wanita orang yang diridai agama serta akhlaknya. Agama berarti dia taat, ya. Akhlaknya berarti insya Allah dijamin pergaulannya dengan istri nanti akan baik pula, karena akhlaknya baik, ya kan? Karena Nabi khairukum li ahlihi, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik sama istrinya, ya kan? Bukan sama tetangganya atau sama atasannya, tidak, ya kan? Sama istrinya, ya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku orang paling baik kepada istriku, kata Nabi, ya. Maka jika datang orang yang baik agamanya dan baik akhlaknya, jika kalian tidak kawinkan akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Di sana harus waspada tentang hal ini. Tetapi adapun jika dia tidak mau menikah, itu hak wanita. Seorang bapak datang kepada Nabi yang disebut Imam Ahmad, datang kepada Nabi membawa anaknya dan mengatakan, ya Rasulullah, inna ibnati hadza la turidu zawaj, ya, wahai Nabi, anak wanitaku ini tidak mau menikah. Setiap saya datangkan orang, dia tidak mau menikah. Maka kata Nabi, ya fulana, ati'i abaki, tolong taati bapakmu, patuhlah kepada orang tuamu. Maka berkata Nabi, ya Rasulullah, saya tidak akan patuh kepada orang tua saya sampai engkau mengabarkan kepadaku apa kewajiban seorang istri kepada suaminya. Ya. Ya. Ya. Mauji juga sebenarnya. Cuma dia bilang apa? Tolong beritahukan dulu wahai Nabi, apa sih kewajiban seorang istri kepada suaminya? kata Nabi, hakku zauji alal mar'ah, ya, kewajiban wanita terhadap istrinya, anna law kana bihi kurha, bahwa jika suaminya punya bisul, ya, atau kharaja min mankhiraihi daman aw rukkiha, atau keluar dari hidungnya darah atau nanah, falahisatha, kemudian sang istri menjilatnya. Untuk apa kita menjilat? Bukan lagi ngidam, ya, atau lagi mau minum, bukan kan? Tadi apa? Membersihkan suaminya, membersihkan suaminya. Subhanallah, ya. Dia menjilatnya, falahisatha, maka dia menjilatnya. Ma addat haqqa, belumlah sang wanita itu menunaikan kewajibannya kepada suaminya. Subhanallah. Apa kata sang wanita? Wallahi la azawwaju abada. Kalau bisa tidak mau nikah wahai Nabi. Apa kata Nabi? La tuzawwijuha illa biizniha. Janganlah, la tuzawwijuhunna illa biiznihinna. Janganlah kalian menikahkan para wanita kecuali dengan izin sang wanita. Para ulama mengambil faedah dari hadis ini. Hadisnya sahih. Bahwa apa? Wanita tidak wajib menikah, ya, dan tidak boleh dipaksa untuk menikah. Selama dasarnya tentu saja adalah bahwa dia takut dari tidak sampai melaksanakan kewajibannya. Adapun laki-laki, la rahbaniyata fil Islam, ya, tidak ada kependetaan dalam Islam. Laki-laki, kata Nabi apa? Ya ma'asyarah syabab, manistata'a minkumul ba'ah, kalian terzawaj. Oleh para pemuda, siapa yang mampu untuk menikah, maka anda lalu menikah. Ini untuk wanita, untuk laki-laki, ya. Adapun untuk wanita, dikecualikan hukumnya, ya, dengan wanita ini. Bahwa jika dia menolak menikah karena alasan seperti ini, baginya hal tersebut, mungkin Nabi biarkan. Nabi tidak paksa, ya, tidak. Meskipun kamu takut, tetap menikah. Tidak, subhanallah, ya. Ini peringatan penting, sehingga jika teman-teman belum siap, mau apa lagi, ya, dia berhak untuk menolak, dan wanita dan walinya tidak boleh memaksakan, ya. Tetapi hendaknya sang wanita ini terus berusaha untuk siap, ya. Tapi kalaupun dia sudah siap-siapkan diri, tapi dia takut dan sebagainya, fala hadali, ya. Tetapi jangan sampai mengantar dia kepada maksiat, mendolimi dirinya, ataupun kemudian menjual dirinya, na'udzubillahi min dzalik, ya. Maka tentunya kesempurnaan adalah perkara yang utama dan mulia, tetapi sedikit sekali antara kita yang dapat merasakannya, karena tidak ada manusia yang sempurna. Al-afimu man hasanahullah, orang yang terjaga adalah orang yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat rumah tangga Nabi, ya, kehidupan Nabi, ya, sampai istrinya pernah pecahkan piring dari istri yang lain karena cemburu, ya. Sampai ketika Nabi datang dari istri yang lain, hadir disuguhkan madu, datang kepada istrinya yang satu, berkata istrinya yang satu, bau apalagi dari mulutmu itu, bau yang busuk, ya. Maka yang mengatakan kalau itu saya haramkan minum ini lagi. Maka turunlah firman Allah dan surah tahrim, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma haram Allah ma Allah apa? Ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma halallahu laka tabtaghi maradata azwaji. Nabi ini, ya, tadi teguran kepada istri Nabi, ya, yang dia apa? Memecahkan piring, ya, Ummu Salamah hadiahkan kepada Nabi makanan, diantar ke rumah Aisyah. Maka Aisyah pukul tangan Nabi, jatuhlah piring, pecahlah dia. Maka kata Nabi, gharat ummuk, ibu kalian lagi cemburu, ya. Nabi perintahkan Aisyah untuk mengganti apa yang pecah. Jelas? Istri yang cemburu. Kejadian yang lain, Nabi datang dari istrinya Zainab, ya. Kemudian disuguhkan madu, madu halal diminumnya, ya. Pulang dari istrinya, disium oleh istrinya yang lain, bau apa ini, botok nah, busuk sekali. Kata-kata, ah, kalau saya tidak akan minum lagi nih. Maka kami haramkan madu darinya. Maka turunlah teguran dari Allah, ya ayuhan nabi, wahai nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang telah dihalalkan Allah kepadamu, hanya mencari keridhaan istrimu. Subhanallah. maka kehidupan rumah tangga tentunya penuh dengan liku-liku, ya kan? Perempuan maupun laki-laki, tapi masing-masing tetap pada posisinya, ya. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, laki-laki memimpin bagi para wanita. Wanita pun dipimpin dengan penuh rahmat dan kasih sayang, dan wanita pun mengikuti dengan penuh ketakutan dan ketaatan, ya kan? Maka semuanya punya posisi, ya, dan masing-masing tahu keadaannya dan masing-masing menyadari kekurangan-kekurangan dan kelebihannya. Kata Nabi, la tafruqu la yafruqu mu'minun mu'minatan. Janganlah seorang mukmin menghinakan dan mencela seorang mukminah yang lainnya. Kenapa? In kariha minha khuluqa. Jika seorang suami benci dari istrinya satu sifat tertentu, keras kepala kah, ya, ngeyelnya, ya, susah-susah dinasihatilah, atau yang lainnya, radhiya minha khuluqan akhara, pasti dia senang akhlak yang lainnya dari istrinya, pasti ada. Misalnya apa, ya, misalnya sangat penyabar, ya, atau mudah tersentuh, ya, penyantun dan sebagainya, punya sifat keibuan yang besar dan sebagainya, dan sebagainya, sebagainya, ya, pasti ada sisi yang lain yang dia sayangi. Kalau begitu, itu jadi pengobat bagi apa yang mungkin kurang dari istri di sisi yang lain. Demikian pula seorang istri terhadap suaminya, ya. Ini bukan khutbah pernikahan, tetapi karena permasalahannya mungkin agak menyempit, cara belum siap, jadi ya seperti itu, ya. Jadi tetaplah sang wanita menyiapkan apa adanya, karena suaminya pun pastilah nantinya juga begitu adanya, ya kan? Begitu adanya. Maka sama-sama memaklumi, sama-sama ta'awun 'alal birri wa taqwa, tanasuh bil 'aqli wa sabr wal marhamah, untuk saling membantu dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang terakhir dari akhwat, apakah boleh ummahat KB dengan alasan anak-anaknya masih kecil, lewat untuk menjaganya, seandainya terpaksa, tolong penjelasannya. Ya, penjelasannya akan ada dalam pembahasan yang terakhir dari kitab pasal yang ketujuh. Ya, oleh karena itu diharapkan bersabar. Ya, diharapkan bersabar. Jika ingin jawabannya lebih segera, ya, dalam waktu yang terbatas dalam tempo yang singkat-singkatnya, maka bisa dilihat bagian punya terjemahannya, bukunya. Tapi akan kita bahas lebih rinci nanti pembahasan tentang masalah KB ini, kapan dia dibolehkan, kapan dia tidak dibolehkan, ya. Kemudian apa itu KB, apakah KB bentuknya tembim, pengaturan saja, atau pembatasan, ya. Maka masing-masing berbeda hukumnya dan masing-masing ada ketentuannya. Wallahu a'lamu bishawab. Saya kira ini para teman-teman kita ada dari ikhwan, ada, ya? Ya, kayaknya sudah cukup terwakil dari pertanyaan akhwat, ya. Saya kira demikian, yang mulia dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan jika itu salah maka dia dari saya dan dari syaitan, Allah dan Rasulullah pasti, dan semoga Allah mengampuni semua kesalahan kita, dan semoga ikhwah memaafkan apa yang ada dari kekeluaran kami. Kita tutup dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.